Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa ali baitihi at-tahirin at-tahirin at-tayyibin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين أبويا أستاذ بويا guru kita semua Buya Yahya hay'atul mudarrisin at-tullab al-a'izza al-ahibba insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat disebutkan wa al-walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini. Al-walidatu dari kata walad. Walid laki-laki, perempuan walidatun, jamaknya al-walidatu, perempuan yang melahirkan anak. Arda'a yurdi'u murdi' yurdi'na wal-walidatu hunna yurdi'na awladahunna hawlaini hala yuhulu hawlan. Maka dalam zakat ada namanya haul, satu putaran tahun. Setelah meninggalnya Kiai Syekh Fulan, setahun meninggalnya diadakan acara peringatan setahun disebut juga dengan haul. Haulun, haulani, haulaini, kamilaini. Jadi yang pertama, memahami bahasa yang tidak sama dengan bahasa kita. Ini yang pertama sekali. Satu, memahami bahasa tulisan yang tak sama dengan bahasa kita. Bisa dibaca walidati, bisa dibaca walidatu. Kenapa wal walidatu fa'il marfu wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Arda'a arda'a arda'u arda'at arda'ata arda'na arda'ta arda'tu ma arda' tum ardo'ti ardo'tu ma'ardo'tuna ardo' tak mungkin ardo'ta laki perempuan. Auladahunna waladun walad, jadi disitulah ada tasrif, disitulah ada mufrad muannas muzakkar muannas, disitulah ada mufrad musanna jama'. Maka alat-alat untuk memahami ini nahu, kedudukan kata dalam kalimat, sorf, perubahan dari satu kata ke kata lain, yang itu tak ada dalam bahasa kita. Setelah dipahami tata bahasanya, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita, wal walidatu perempuan, perempuan, yurdi'na menyusukan, auladahunna anak-anaknya, haulaini 2 tahun, kamilaini sempurna. Kemudian dalam ayat lain, wahamluhu wafisaluhu fi'a, wahamluhu wafisaluhu 30 syahra, wahamluhu wafisaluhu 30 syahra. Hamluhu hamilnya, hamil. Wa fisaluhu fasal. Fasal pisah. Dipisah dia dari menyusukan anak salasun 30 bulan. Jadi kalau ditanya kenapa kita mesti belajar nahu, kenapa mesti belajar sorof, untuk memahami teks ini yang tak ada dalam bahasa kita. Apakah membacanya hamilahu atau hamluhu atau humilahu atau itu belajar. Karena dalam bahasa Arab bisa dibaca beberapa bentuk. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia batu bara itu tidak bisa dibaca lain. Tapi kalau bahasa Arab ada seorang laki-laki berkirim surat kepada istrinya. Waktu itu belum ada titik, belum ada koma. Ini bisa dibaca macam-macam ini. Bisa dibaca anti zaujati ar-ra'i'ah. Engkau adalah istriku yang ra'i', yang luar biasa. Tapi bisa juga dia salah baca jadi ar-rabi'ah. Itu bisa benjol. Karena Arab bisa dibaca multi bacaan. Satu kata itu bisa dibaca macam-macam. Bisa dibaca anti-ruhi. Jadi kenapa kita mesti nahu sorab? Kaifana ta'amal ma'al nas. Bagaimana kita berinteraksi dengan teks. Bahasa Indonesia tidak bisa bicara lain. Asal dibaca itu bahasa Inggris. Maaf mungkin pilihan katanya tak tepat. Sampai sekarang cobalah tanya guru bahasa Inggris, cuman dia cara membedakan antara maaf pantai dengan anjing. Pantai beach, anjing beach. Nanti kalau mereka marah kan dia bilang son of a bitch gitu, ibnu kalb, son of bitch. Walaupun kata ini tak baik, tapi sekedar untuk menunjukkan bahwa terjadi kemiripan bunyi, tapi tulisan tidak, tulisan beda. Jadi bisa, tapi dalam bahasa Arab bisa tulisan. Nah, itu maka orang mesti belajar nahu sorf dan bahasa ini yang sampai hari ini. Bahasa-bahasa kitab suci lain diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sampai hari ini kita masih membaca bahasa aslinya. Tadi saya sholat, walaupun saya orang Melayu dari Riau, tapi pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan orang di Maroko, di Maroke, sama bunyinya. Enggak mentang-mentang saya dari Sumatera lalu, in the name of Allah most gracious, most merciful. Nah, itulah makanya bertahan bahasa ini. Jadi untuk memahami itu ada perangkatnya. Kalau tukang bengkel dia mesti belajar teknik. Kalau arsitek, tukang bangunan dia mesti belajar. Maka untuk memahami teks ini ada ilmunya. Kalau tidak dia salah baca. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini wa habluhu wa fisaluhu. Betul tak itu? Nanti video ini dikritik orang. Hah? Untung ada kawan kita, kawan akrab, namanya Google. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Apa yang bermasalah di sini? Enggak ada masalah. Terus kok enggak ada masalah? Bahsul masail, mencari-cari masalah. Perempuan menyusukan anaknya 2 tahun. Menyusukan hamilnya dan memisahnya dari susuan 30 bulan. Ustaz tanya sekali lagi. Jelas kan? Menyusukan anaknya 2 tahun. Mengandungnya dan pisah susuannya 30 bulan. Ayatnya beda. Lalu kemudian 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. 30 bulan kurang 24, 6 bulan. Dari ayat ini mazhab Syafi'i mengambil hukum bahwa kandungan paling minim janin bisa hidup ketika berumur 6 bulan. Orang yang faham itu disebut dengan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiqh. Al-fiqhu lughatan al-fahmu, liyatafahamu. Orangnya faqih, faqihun, jamaknya fuqaha. Jadi dia bukan sekedar faham. Kalau yang tadi paham, paham terjemah wa alwalidatu yurdina auladahunna aulaini kamilaini, faham hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, faham. Tapi begitu digabungkan muncul pemahaman baru yang tidak tertulis. Yang tertulis itu namanya mansus. Mansus diambil dari kata nas, atau disebut juga dengan teks. Kita menyebutnya sebagai teks. Maka ada disebut orang tekstual, karena terlalu mengikuti pada teks. Disebut juga dia dengan makru. Makru dari kata qara'a, quri'a. Qara'a yaqra'u, quri'a yuqra'u. Qara'a yaqra'u qira'atan. Karena dia yang terbaca. Jadi kalau ada orang yang tak bisa menulis, tapi dia bisa membaca. Siapa itu? Orang buta huruf hafal Quran. Karena metode menghafal Qurannya melalui metode namanya talqin. Laqqana yulaqqinu talqinan. Guru baca, makanya ada laqqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati. Orang mau mati itu ditalqin karena enggak bisa nulis. Mana ada orang mati nulis dulu? Orang mau mati itu cuma ngikut aja. La ilaha illallah, lalu dia ngikut la ilaha. Jadi proses itu namanya talqin. Makanya ada orang yang buta huruf, enggak bisa tulis, enggak bisa baca, tapi hafal Quran. Kenapa? Karena dia belajarnya melalui metode talqin. Maka orang yang seperti ini tidak disebut mansus karena dia tak bisa baca, tapi makru yang terbaca. Wal walida, dia baca. Qurannya tak ada, tulisannya tak ada, tapi dia hafal. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna ila akhiril ayat. Lalu kemudian ada yang disebut dengan mafhumun nas. Mafhum an-nas, bagaimana memahami nas. Itulah dia para faqih, fuqaha. Jadi yang di hadapan saya ini adalah para fuqaha. Jadi mereka belajar nahu, belajar sorab, al-kalamu, wal-lafzul murakabul mufidul watnu. Sorab dia belajar semua. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila sorf. Lalu ikhtilaf tentang satu kata, baliknya ke sorf. Abdus somadi, somadu, somada, mudhaf ilaihi. Ya abdas somada, munada. Lalu baliknya ke nahu dan sorf. Lalu kemudian sastranya, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Jadi kita mesti bisa jelaskan itu. Jadi kalau ada orang, ente sekolahnya di mana? Saya di Al-Bahjah. apa itu di pesantren, sarungan, jubahan. Kami belajar nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arut, qawafi, fikih, usul fikih, kawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir ulumul Quran. Ente? Ente baru kena 5 udah error. Bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika. Cabut, nyabu. Kami fikih, usul fikih, qawaidul fikih, nahu, sorab, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, aurat qawafi, tafsir, ulumul Quran, tajwid, tahsin, ngapal Quran lagi. Ini terlalu berat, guys. Biar aku aja, kamu enggak akan sanggup. Kau pikir nih kaleng-kaleng. Ente belajar bahasa Indonesia aja pucat. Belajar bahasa Inggris yang hurufnya sama dengan huruf Indonesia aja tak bisa. Kami membarisi yang tak berbaris. Nah, ini semua penuh. Jadi begitu mereka paham, bisa dari 2 ayat dari konteks yang berbeda diambilnya satu kesimpulan bahwa ada orang menikah bulan Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal nikah untuk mengambil barokah maulid. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat, dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. 1 Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. 1 Ramadan lahir anak. Dikasih nama anaknya Ramadona. Kembar pula Ramadoni. Suaminya enggak ngaku. Ini bukan anak saya. Kenapa? Kok hitam, katanya. Ini bukan anak saya, kata dia. Masa baru 6 bulan sudah lahir? Maka hakim nanya, "Hei istri, maukah kau bersumpah bahwa kau tidak berzina?" "Wallahi tallahi billahi." Memang tidak, Pak Hakim. Lalu kemudian, mungkinkah anak 6 bulan itu bisa lahir hidup? Bisa. Kenapa? Menurut mazhab Syafi'i, 6 bulan kalau memang tidak ada hubungan yang lain, diakui. Ditanya ke dokter, SPOG, spesialis objin. SPOG itu spesialis objin, kandungan, bukan jin. Pak dokter, ya, selama bapak mengalami menjadi dokter, bu dokter, selama ibu menjadi dokter, apakah mungkin anak bayi 6 bulan lahir? Ya, kata kedokteran. Berarti fuqaha itu bukan cuma sekedar paham fikih, tapi juga paham ilmu kedokteran. Dari mana mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i bertanya kepada tabib-tabib dulu. Berapa usia kandungan itu? Orang yang paham inilah yang akan berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Karena dia paham tentang proses itu. Jadi, kalau ada anak tamat pesantren, hafal Quran, hafal hadis, ngerti fikih, masuk ke fakultas kedokteran, makin mantap ilmunya. Jadi dia berceramah tentang wahamluhu wa fisaluhu, dan saya sebagai pakar kandungan, kalau dia ngomong orang percaya. Kalau saya bicara tentang kandungan, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong tidak pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Haulaini 2 tahun. Sore-sore saya naik kendaraan putar radio RRI, Radio Republik Indonesia. 15 menit lagi menjelang azan maghrib dikumandangkan, marilah kita dengarkan pengajian. Tiba-tiba masuk iklan. Iklan Dinas Kesehatan, susukan anak Anda, ASI eksklusif 6 bulan. 2 tahun kata Nabi. 2 tahun kata Allah dalam Quran. Dibacakan Nabi, dia diskon jadi 6 bulan. Kalau anak Anda disusukan ASI eksklusif, otaknya akan cerdas, tulangnya akan kuat, selamat dari osteoporosis, imun tubuhnya, kekebalan tubuhnya kuat, selamat dari COVID. 6 bulan, tidak dicampur dengan yang lain. 6 bulan, apalagi kalau 2 tahun. Dan ternyata usia pertumbuhan kulit otak, pertumbuhan tulang kepala sempurna pada usia 2 tahun. Makanya kalau ada anak kecil menyusu 5 tahun, 6 tahun tidak lagi dianggap sebagai saudara sesusuan. Ada ibu-ibu punya anak kecil, ada anak tetangganya umur 1 tahun nangis, emaknya pergi ke pasar, disusukannya anak ini khamsa radha'atin, 5 kali kenyang disusukannya anak ini. Tiba-tiba anak ini dan anak dia laki-laki, anak yang disusukannya ini perempuan, tiba-tiba sama-sama sekolah, sama-sama tumbuh remaja, sama-sama tumbuh dewasa. Bolehkah mereka menikah? Tidak. Kenapa? Karena sedarah. Kenapa? Karena air susu si ibu tadi berubah menjadi darah selama usia 2 tahun. Anak kelas 1 SD lari-lari nangis disusukannya. Tidak bisa. Karena bukan lagi usia pertumbuhan, tapi usia pertumbuhan sampai 13 tahun. Usia pertumbuhan badan, tapi usia pertumbuhan sehingga air susu menjadi darah daging yang membuat dia menjadi bersaudara kandung satu gen, tapi hanya sebatas saudara sesusuan, tidak mewarisi. Aku saudara sesusuannya Pak Ustaz. Terus dia mati sekarang mobilnya kuwarisi. Mau belajar fikih di mana? Saudara sesusuan itu hanya batas pernikahan, bukan pada warisan. Jadi ketika orang belajar agama Islam ini, di dalamnya ada aspek bahasa, nahwu shorof balaghah ma'ani bayan. Di dalamnya ada aspek fikih, halal haram makruh mubah. Di dalamnya ada aspek kesehatan, dunia medis tentang menyusukan anak. Itulah maka tafsir Quran itu tebal-tebal. Dulu di pondok ketika belajar tafsir Jalalain, bangganya luar biasa. Bawa ke kelas Jalalain. Begitu sampai ke Mesir melihat tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi, panjangnya semeter. Lalu terkejut. Ternyata yang di pondok dulu enggak ada apa-apanya. Tapi dia tidak bisa ujuk-ujuk langsung. Sama macam anak bayuru lahir kecil, dia disusukan dulu. Setelah 2 tahun dikasih pisang. Pisangnya pun dipencet-pencet pakai garpu, pakai sendok. Gak bisa langsung anak bayi kasih goreng pisang. Maka dia dari bawah dulu. Al-ajurrumiyah. Dari mulai level bawah. Baru kemudian al-kawakib ad-durriyah. Baru kemudian Al-Imriti, baru kemudian naiklah dia Alfiyah Ibnu Malik, lalu kemudian Syarah Alfiyah, yaitu Syarah Ibnu Aqil. Merangkak dulu, habis merangkak jatuh dulu. Sama macam naik sepeda, jatuh dulu. Mana ada orang langsung naik tril? Matilah nabrak tiang listrik. Fikihnya juga berurutan dulu dari bawah. Dari mulai matan takrib dulu. Habis matan takrib baru fathul qarib. Baru naik ke atas. Baru sampai i'anatut talibin. Barulah baca kitab-kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini baru taubat kemarin langsung nanya, mana dalilnya? Dikasih pun dalil bukan bisa dikunyahnya. Kan dia paham. Nah, jadi belajar terstruktur dengan mengikut kaedah-kaedah tauhidnya juga begitu. Dari mulai paling bawah aqidatul awam. Aqidatul awam menghafal matannya dulu. Habis itu barulah jalaul afham. Baru kemudian kalau kami dulu al-husunul hamidiyah. Barulah kemudian ad-dasuqi ala ummil barahin. Jadi memang mesti sabar dari bawah. Itu maka mondok. Gak bisa kalau dia cuman masuk jam 8 pagi, keluar minum cendol jam 10, habis itu masuk lagi keluar jam 12, habis itu gak bisa. Yang masuk jam 8 pagi, yang keluar 12 itu cuman yang 5 tadi. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi. Kalau ini mesti mondok. Paginya, siangnya, sorenya, malamnya, sambil makan ngapal matan. Kenapa? Karena pelajarannya luar biasa. Tapi Ustaz jelaskan gini bukan berarti lalu setelah ini lalu nanti pas mau tidur mikir, wah kalau gini kapan selesainya? Bukan. Kenapa? Karena supaya kita tahu mengapa kita mesti belajar. Karena Islam ini agama yang sempurna. Bukan kata Abdul Somad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Nabi Allah mengutus Nabi, meninggal Nabi Musa, meninggal Nabi, datanglah Nabi Muhammad SAW, meninggal Nabi Muhammad, habis, maka tak putus sampai hari kiamat. Siapa lagi pelanjutnya? Al-ulama warasatul anbiya. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Semuanya kalian warisi, dari mulai qalan suahnya. Qalan suahnya dililit pakai imamah, setelah itu pakai toilasan, sorban panjang yang ditutupkan ke atas namanya toilasan, lalu kemudian pakai jubah, jubah itu dibalut lagi dengan jubah di luar namanya burdah, lalu kemudian pakai aso, pakai tongkat macam Buya ya, pakai cincin di kelingking, berjenggot, bertasbih. Semua itu adalah tradisi yang diturunkan terus turun sampai dunia ini hari kiamat berakhir. Kalian akan mewarisi ke murid-murid kalian. Murid kalian mewarisi ke murid-murid kalian. Murid kalian mewarisi. Ilmu waris mewarisi ini disebut dengan isnad. Isnad artinya menyandarkan, bersandar. Kamu bersandar kemana? Ke guru. Gurumu bersandar kemana? Ke guru. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari Imam Al-Bukhari. Dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyandarkan riwayatnya itu ke mana? Ke Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah menyandarkannya ke mana? Ke Malik bin Anas. Malik bin Anas menyandarkannya ke mana? Kepada Abu Zinad. Abu Zinad menyandarnya kepada Al-A'raj. Al-A'raj menyandarkannya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyandarkannya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asnada yusnidu isnadan. Pertaliannya itu disebut dengan sanad. Itulah yang dipelajari. Karena kalau tidak bersanad, maka bingung dia bagaimana cara membacanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita lanjutkan setelah azan isya berikut ini. Jangan kemana-mana. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu tiap-tiap. Syai'in sesuatu. Kullu syai'in segala sesuatu. Halikun halaka, binasa. Segala sesuatu binasa, gedung binasa, pokok kayu binasa, orang binasa. Illa wajhahu, kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Wajah siapa? Wajah Allah. Wajah Allah, kata wajah Allah itu mutasyabihat. Maka ditakwil oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari? Kullu syai'in halikun illa wajhah, kata dia. Mim lam kaf ha. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ai artinya mulka. Segala sesuatu binasa kecuali kekuasaan Allah. Mulk. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. La ilaha lahu la syarika lah lahul mulk illa mulkahu. Kalau orang bertalakti membaca kitab Sahih Bukhari ke guru, ke guru, ke guru, pasti dia akan baca mulkahu. Tiba-tiba keluar video di YouTube. Katanya yang betul bacaannya adalah illa malikahu. Abdul Somad tidak bisa bahasa Arab. Dia baca kitab mulkahu. Yang betul adalah malikahu katanya. Malik artinya raja. Segala sesuatu binasa illa malikahu, kecuali rajanya. Raja siapa? Hu-nya kemana? Kecuali bunyinya kullu syai'in halikun illal mulk. Oke, kalau mulk ya Allah. Illal malik, malik Allah. Illa malikahu. Kalau diartikan malik itu pemilik, malikahu pemilik wajah. Segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Pemilik wajah siapa? Allah. Berarti Allah binasa. Jadi kullu syai'in halikun. Itulah pentingnya membaca, membaca kullu syai'in, membaca bersanad sampai ke guru-guru. Karena tulisannya sama, tapi cara membacanya berbeda. Coba lah baca Sahih Bukhari. Jadi kalian bertalakti kepada guru-guru yang sudah belajar kepada Buya Yahya. Buya Yahya bertalakti kepada guru-guru beliau di Dalwa. Para habaib, guru-guru beliau di Dalwa bertalakti ke Yaman. Beliau bertalakti ke Ahqaf. Kepada para habaib di Hadramaut, mereka bertalakti kepada para imam. Sampailah dijaga sanad ini. Jadi kalian adalah pengawal-pengawal sanad. Sanad fikih, sanad tauhid, sanad hadis, sanad bahasa Arab. Berat ini Pak Ustaz? Tidak, tidak berat. Kenapa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Jadi sanadnya jelas. Tidak bisa bersanad. Dari mana kau meriwayatkan ini? Qolal Google. Tidak bisa. Berguru. Jadi memang diperlukan kesabaran. Sabar. Banyak-banyak bertalakti. Banyak-banyak membaca. Banyak-banyak menghafal. Nanti puncaknya adalah kalian menguasai. Kitab-kitab inilah sumber. Karena kalau tidak pakai kitab, bagaimana? Ustaz Abdul Somad kalau ceramah, qalal imamu Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, qalal imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, qalal imam Malik bin Anas, qalal imam Abu Hanifah, qalal imam Ahmad bin Hanbal, qalal imam Al-Auza'i. Belum pernah saya mengatakan qalal imam Abdul Somad. Imam apa? Imam sholat maghrib. Mereka para imam. Kita hanya mengikut saja. Kita hanya meriwayatkan saja. Lebih selamat, lebih aslam. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, apa hukum maulid Nabi? Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid. Wattikhadhuhu mausiman, menjadikan maulid sebagai mausim, peringatan yang dibuat setiap tahun. Qad yaf'aluhu, qad masuk ke fi'il mudhari, menjadi terkadang, kemungkinan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar. Orang yang buat maulid itu pahalanya besar. Kenapa? Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa ta'zimihi, karena dia mengagungkan. Li Rasulillah sallallahu alaihi. Bukan kata Abdul Somad. Abdul Somad hanya membacakan aja. Siapa yang ngomong begini ini? Siapa yang ngomong begini Pak Ustaz? Yang ngomong begini bukan saya, Ibnu Taimiyah. Di mana? Dalam kitab. Apa nama kitabnya? Iqtida As-Siratul Mustaqim. Halaman berapa? Kau carilah sendiri. Masa aku juga lagi nunjukkan? Downloadlah. Tulislah di YouTube tuh Iqtida As-Siratul Mustaqim ente. Sudah saya tulis tapi enggak muncul. Paket kau habis. Fata'zimul maulid yattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz tidak ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah? Kenapa Ustaz tidak ambil pendapat Imam Nawawi? Imam Nawawi Asy'ari. Kenapa Ustaz tidak ambil pendapat Imam Suyuti? Imam Suyuti Asy'ari. Kenapa Ustaz tak ambil Imam Ibnu Hajar Asqalani? Imam Ibnu Hajar Asqalani Asy'ari. Mereka tak mau terima pendapat Asy'ari. Jadi saya ambil pendapat Ibnu Taimiyah. Tak juga mau terima. Apalagi Ibnu Taimiyah betul, kecuali dalam masalah ini. Ada payah lah kalau itu. Mau yang mana lagi? Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Abdul Somad membolehkan maulid, UAS itu artinya Ustaz Ahli Syubhat. Bukan saya cuma bacakan aja. Merujuk kepada kitab-kitab itu yang membuat nanti ketika berbicara kalian yakin ada kitabnya, ada hadisnya. Di mana? Ada dalam Sahih Bukhari. Kamu sudah baca? Saya sudah talaqqi dengan guru saya di Al-Bahjah dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Barulah ya. Berapa tahun? Jangan kau tanya-tanya. Pokoknya lama lah. Ada orang namanya Nietzsche. Nietzsche. Orang Jerman. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, lalu kemudian mati. Kata Nietzsche. Nietzsche akhirnya mati dalam keadaan gila dan kena penyakit sipilis. Sipilis penyakit kelamin. Karena dia maaf-maaf selalu berbuat zina, akhirnya gila masuk rumah sakit, mati. Tapi filsafatnya sampai hari ini digeluti orang, khususnya ateis yang tak bertuhan. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada, tapi lalu kemudian mati. Orang pondok membantah Nietzsche dengan satu kata, selesai. Apa kata yang membantah Nietzsche? Bako. Wujud kidam? Bako. Syarat menjadi Tuhan, maka dia mesti tidak boleh berakhir. Yang tak boleh berakhir itu sifatnya bako. Kalau mati berarti bukan? Lalu kemudian ada lagi orang mengaku bahwa dia Tuhan. Namanya Ahmad. Aku Tuhan, kata dia. Dari mana kamu mengaku Tuhan? Ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akulah dia, kata dia. Aku adalah nabi terakhir yang sekaligus sudah diangkat menjadi Tuhan. Orang Asy'ari menjawabnya sekali, satu aja. Cukup dengan satu sifat, batal dia jadi Tuhan. Kau memang Tuhan, tapi hoax. Apa yang itu? Mukhalafatu lil hawadits. Ternyata Isa Tuhan. Isa Tuhan. Asy'ari membantahnya cukup dengan satu saja. Nabi Isa itu lahir atau turun dari planet Mars? Lahir. Punya ibu dia? Kalau begitu dia dilahirkan, ada awalnya. Tuhan tidak ada awalnya. Apa dia? Qidam. Qidam tak berawal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Tuhan berada di arasy. Abdul Somad berada di kursi. Berarti Abdul Somad membutuhkan kursi. Abdul Somad berhajat. Abdul Somad yaftaqiru ilal kursi. Abdul Somad butuh kepada kursi. Abdul Somad tegak ke karpet. Berarti Abdul Somad butuh kepada karpet. Allah Ta'ala wahdaniyah. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia tidak perlu kepada apapun. Dia tak perlu kepada kursi. Lalu untuk apa diciptakannya kursi? Kursi diciptakan aras. Aras diciptakannya bukan sebagai tempat dia, tapi dia ingin menunjukkan segala kekuasaannya, maka diciptakannya lah aras. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum aras ada, dia sudah ada. Sebelum kursi ada, dia sudah ada. Sebelum bumi ada, dia sudah ada. Maka ketika aras, kursi, bumi dan ada, dia tetap seperti sedia kala. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang sulit memahaminya kalau belum makan. Jadi yang saya sampaikan ini comot sana sikit, tafsir sikit, hadis sikit, sanad sikit, akidah sikit, nahu sikit, sorob sikit. Ini namanya gaduh-gaduh. Supaya kita semakin semangat untuk mendalami kitab-kitab ini. Belajar ini sama seperti kita jalan di laut. Jalan kita di laut, di tepi pantai, tenggelam kaki kita. Kita mengatakan, aku sudah di pantai guys. Lalu kemudian kita pun masuk ke dalam, tenggelam lutut kita. Aku sedang mandi di laut. Lalu kemudian kita pakai alat senam, lalu kita pun masuk ke dalam lautan. Kita mengatakan, aku sudah diving. Guys, dan semakin ke tengah laut barulah kita sadar sesungguhnya laut itu luas dan kita amat kerdil, tak ada apa-apa. Maka semakin banyak kitab itu kita baca, kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, usul fikih, qaidul fikih, semakin kita terdiam, semakin kita tak punya apa-apa dan tak tahu apa-apa. Jadi nanti kalau bukti orang sudah alim, tak banyak lagi ngomongnya. Abdul Somad kenapa banyak ngomongnya? Belum alim. Orang kalau sudah alim, sudah tak banyak lagi ngomong, karena dia sudah merasa dirinya tak punya apa-apa. Yang punya apa-apa itu hanya Allah. Dia sudah sampai pada maqam, la haula. Tapi nanti setelah khatam, ini belum baca kitab, sudah kamu enggak ngomong. Lah. Ngomong la haula itu nanti. Udah hatam nahu, hatam sorob, hatam balaghah, hatam fikih, hatam usul fikih, hatam qaidul fikih, baru ngomong la haula. Bukan baru ngaji 2 hari enggak dilanjutkan. Lah, kalian bebas mau jadi apapun. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, tapi yang alim dengan ulama. Kalian yang akan diharapkan membela agama Islam ini dari serangan Khawarij, serangan Syiah, serangan Qadariyah, serangan Mu'tazilah, serangan liberal, serangan sekuler, serangan ateis, serangan komunis. Musuh kalian luar biasa. Ini baru apa-apa. Gimana? Mau kawin. Banyak lagi yang mau kalian hadapi. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Khalqil Quran, liberal, sekuler, komunis, ateis, lulus itu semua, baru mertua. Belum apa-apa. Nah, jadi serius belajar, makin semangat. Yang saya mau, setelah pertemuan kita ini, nanti saya tanya, gimana Pak Haji Tono anak-anak? Masya Allah, setelah Ustaz pulang, mereka makin semangat. I think saya mau. Bukan setelah saya pulang, gimana? Setelah Ustaz pulang, mereka makin pusing Pak Ustaz. Apalagi nengok tulisan Ustaz, pusing mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita Nanti buat judulnya, buat aja judulnya gadu-gadu. Bahasa Mesirnya kashkul, campur aduk. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana khazaina ma'rifatik. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wasyikri wan nifaqi wal kibriya. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al abna'ana minas salihin, min hafizil Qur'an, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma syrah sudurahum wa qawwi imanahum wa sahih ajsadahum wa fiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ashkurukum jazila syukur. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Asa ayyakuna hadha liqa liqa'an tayyiban mubarakan fih. Maktuban fi safahati hasanatina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.